Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang al-ara'ik yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-ara'ik itu jamak dari arikah. Nah, apa itu arikah? Pak Zubair. Sarir ma'al hajalah. Sarir atau ranjang yang dicampur atau dihiasi dengan hajalah, bagaikan kamar mempelai, kamar pengantin. Maka apabila sarir saja, maka tidak dikatakan alikah. Demikian pula sebaliknya. Namun sesuatu itu dinamakan arikah apabila ranjang tersebut dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Ada kelambunya, ya, tirainya, dan lain sebagainya. Kemudian kita telah menjelaskan pula tentang pohon-pohon yang terdapat di dalam syurga, bahwa secara garis besar pohon-pohon yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut ada dua macam. Macam yang pertama, pohon yang mirip dengan pohon-pohon yang ada di dunia dari sisi penamaannya. Namun pada hakikatnya terjadi perbedaan. Sebagaimana di dunia, di sana ada pohon sidr, pohon bidara. Maka demikian pula di akhirah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menghabiskan dan telah memotong semua duri-duri yang terdapat pada pohon tersebut dan digantikan oleh Allah dengan buah yang lezat, yang penuh dengan kenikmatan. Dan di sana ada juga pohon pisang, ada rumman, ada pohon kurma, anggur, dan lain sebagainya. Hanya hakikatnya yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam syurga penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan. Kemudian kita masuki jenis yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa amman naw'u tsani min ashjaril jannati. Adapun jenis yang kedua dari pohon-pohon yang terdapat di dalam syurga. Falaysa lahu nadhirun fi hadhihi ad-dunya. Tarahu al-uyun وهو كثير جدا. Maka tidak ada yang serupa, tidak ada miripnya dengan yang ada di dunia ini, yang pernah dilihat oleh mata. Dan itu jenis pohonnya banyak sekali. Kalau di dunia ini saja sekian banyak jenis pohon yang tumbuh, di antaranya ada yang kita ketahui namanya, di antaranya ada yang tidak kita ketahui, saking banyaknya jenis pepohonan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia itu ada dalam syurga. Dari sisi penamaannya, ya, dari sisi secara garis besar, ada penggambarannya, ada kemiripannya, maka dinamakan yang mirip dengan pohon yang ada di dunia. Namun ada pula jenis-jenis pohon yang tidak terdapat bandingannya dan persamaannya di dunia ini sama sekali, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata seorang pun dari makhluk. Dan ini kata beliau banyak sekali. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga tersebut sangat luas untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau syurga yang demikian luasnya, maka bagaimana lagi besarnya arasy Allah yang merupakan makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kalau arasy besarnya berkali-kali lipat lagi dibandingkan dengan besarnya syurga itu, maka Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lakin yakfi min 'addihi qaulullah taala, akan tetapi cukuplah kita menghitungnya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fihima min kulli fakihatin zaujan, bahwa di dalam dua jenis syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan itu, ada dari setiap buah-buahan itu berpasangan, berpasang-pasangan. Telah kita sebutkan dahulu bahwa sebagian dari para ulama al-mufassirin menafsirkan berpasang-pasangan ini, yaitu ada yang kering, ada pula yang basah. Namun kedua-duanya penuh dengan kenikmatan, kelezatan bagi seorang yang menikmatinya. Wa yu'ta ahlul jannati bis-samari mutasyabihan, dan penduduk syurga itu akan diberikan buah-buahan itu mirip, ya, serupa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rezeki dari satu buah, maka mereka mengatakan, ini merupakan rezeki yang kami diberikan sebelumnya. Ya, ini rezeki yang kami diberikan sebelumnya. Padahal tidak lain, rasanya beda. Wa utubihi mutasyabiha, mereka hanya diberikan buah itu memang mirip, sehingga mereka menyangka, lah ini yang diberikan sebelumnya, ternyata setelah dia makannya, oh ternyata lain dengan yang diberikan sebelumnya. Begitu datangkan lagi buah, dia menyangka, ini yang aku diberikan sebelumnya, ternyata setelah dia menikmatinya lagi, oh ternyata lain lagi. Jadi antara satu buah dengan buah yang lain itu berlainan rasanya. Subhanallah. Waktu lifa fi ma yakunu tasyabuh. Nah, berselisih para ulama apa makna serupa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ketika mereka dibelikan buah, kata mereka, "Oh, ini yang kami dibelikan tadi." Nah, penyerupaan itu dari sisi mana? Nah, terjadi perselisihan, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Faqila, ada di kalangan para ulama yang berpendapat, yakunu mutasyabihan fil launi ma'akhtilafit tu'um. Bahwa penyerupaan itu dalam hal warna. Ya, warnanya sama. Tapi ketika dirasakan beda dengan buah yang dibelikan tadi. Oh, berarti penafsiran para ulama yang menafsirkan dengan penafsiran ini, buah-buahan yang diberikan kepada mereka itu maksudnya penyerupaan dari buah-buahan yang diberikan kepada mereka di dalam surga. Ya. Jadi kalau misalnya dia diberikan buah yang berwarna merah, dia pun menikmatinya. Setelah itu dia ingin lagi, diberikan lagi buah warna merah. Ah, dia mengatakan, "Wah, ini buah yang saya diberikan tadi." Nah, sama dalam hal warnanya. Tapi begitu dia merasakan, "Oh, lain lagi. Ternyata beda rasanya." Ya. Nanti diberikan sama lagi kok warna merah lagi. Lagi-lagi dia mengatakan, "Wah, ini buah yang tadi saya diberikan sama." Dia ingin merasakan yang lain, tapi setelah dia merasakan ternyata lain lagi rasanya. Jadi antara satu buah dengan buah yang lain beda-beda rasanya. Walaupun terjadi kemiripan, walaupun warnanya sama. Nah, ini pendapat yang pertama. Qala bihadza ta'ifatun minhum Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Mujahid war-Rabi' Ibnu Anas wa ghairuhum. Telah berpendapat dengan pendapat ini sebagian dari kalangan para ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas, dan selain mereka. Qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, "Ashbul jannati az-za'faran." Rumput-rumputannya surga itu dari za'faran. Wa kusbanuha al-misku, dan bukit pasirnya itu dari minyak kasturi, dari kasturi, bukit pasir kathib. Kalau di padang pasir kita melihat banyak bukit-bukit pasir itu. Nah, karena angin yang keras yang bertiup, kadang-kadang bukit ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bangunan-bangunan yang sudah ratusan tahun, ya mungkin sekarang sudah tertimbun oleh pasir, ya. Disebabkan karena ratusan tahun sudah tidak lagi dihuni. Wa yatufu alaihim alwildan bilfakihah. Lalu mereka itu di dalam surga, mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil. Mendatangi mereka sambil anak-anak ini membawa buah-buahan. Lalu mengelilingi ahlul jannah. Fayakulunaha thumma ya'tunahum bimithliha. Maka mereka pun makan. Setelah anak-anak ini mengelilingi mereka dan memberikan pada mereka buah, maka mereka ini pun makan. Setelah itu anak-anak ini pergi lagi. Lalu datang lagi dengan buah yang mirip dengan buah yang tadi. Sama kelihatannya. Fayaqulun, maka berkata ahlul jannah ini, "Hadza alladzi ji'tumuna bihi anifan." Ini yang tadi yang engkau berikan kepada kami tadi. Baru saja engkau berikan kepada kami. Maksudnya kami ingin yang lain. Ya, sama dengan yang tadi yang engkau berikan. Fayaqulu lahumul khuddam, maka berkatalah para pelayan-pelayan tersebut kepada mereka, "Kulu, makanlah. Makan dulu. Fa innal launa wahidun wa ta'ma mukhtalif." Karena sesungguhnya warna bisa sama, tapi rasanya beda. Warnanya sama, tapi rasanya lain. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa at-tasyabuh, penyerupaan itu dari sisi warna. Wa qila, dan makna yang kedua, Sebagian para ulama berpendapat, inna tashabuha fil asma ma akhtilafit tu'um, bahwa penyerupaan itu dalam hal nama. Nama-namanya serupa, tapi rasanya beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ini namanya apel. Naam, apel. Tapi berbeda antara apel yang satu dengan apel yang lain, lain-lain rasanya. Nah. Ya. Kalau di dunia ini saja kita terkadang mendapatkan satu jenis buah itu berbeda-beda, ya kan? Rasanya, pisang misalnya. Beda antara pisang apa ya, ikhwan? Pisang raja dengan pisang sanggar, ya. Pisang apa namanya? Pisang sanggar ini. Hah? Pisang kepok, ya. Naam. Nah, di sana ada pisang jenis lain lagi. Yang kecil-kecil itu apa namanya? Hah? Pisang kuning. Morning. Nah, pisang emas, ada yang bilang pisang emas. Nah, kalau di Sulawesi namanya pisang petek-petek. Nah, petek-petek itu angkot. Nah, dinamakan pisang angkot karena ya supir angkot suka beli itu. Nah, kalau mereka lewat singgah lagi, beli lagi. Nah, ada yang bilang seperti itu. Nah, ada pisang susu, ya kan? Macam-macam. Nah, di dunia ini saja seperti itu keadaannya. Lah gimana dalam surga? Nah, madu di dunia berbeda-beda. Tergantung isapannya si lebah ini. Nah, demikian pula buah-buah yang lainnya. Nah, maka di dalam surga berkata pendapat ini, namanya sama tapi rasanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun kata Ibnu Qayyim, wala adri man qala bihadza, saya tidak tahu ini pendapat siapa. Ya, mungkin ada yang beliau dengar, ada yang mengatakan, namun beliau tidak mengetahui siapa di kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Wa qila ma'na mutasyabihan, ada lagi sebagian para ulama menafsirkan bahwa makna serupa yang disebutkan dalam ayat tersebut, ay yushbihu ba'duhu ba'dhan fil husni, yaitu serupa antara satu dengan yang lainnya dalam hal kenikmatannya dan keindahannya. Ya, serupa. Fa huwa khiyarun kullu la radla fi. Kenapa? Semua buah yang ada di dalam surga itu pilihan semua. Ya, enggak ada yang dimatangkan karbitan, itu enggak ada. Enggak seperti ya di dunia ini. Orang kalau mau cepat laku, ya, ya sudah, kalau sudah mengkal di karbit, sehingga matangnya kurang baik. Nah, kurang baik, tidak seperti kalau dia matang di atas pohonnya, tentunya lebih enak, lebih lezat. Nah, di dalam surga semuanya nikmat. Nah, tidak ada yang busuk, nggak ada yang, jadi semuanya buah-buah pilihan. Nah. Sehingga ya ini membingungkan. Mau pilih yang mana ya? Terserah yang mana saja. Semuanya enak. Ya. Jadi serupa, maksud mutasyabih, serupa antara satu dengan yang lain, yakni dalam hal keindahannya, kematangannya, kenikmatannya, kelezatannya. Nah. Qala bidzalikal Hasan wa Qatadah wa Ibnu Juraijin wa ghairuhum. Ini pendapatnya Al-Hasan, Qatadah bin Juraij dan selain mereka. Wa ala hadza fal muradu bit tashabuh at tawafuq wat tamatsul. Berarti berdasarkan penafsiran ini, maka yang dimaksud tashabuh adalah at tawafuq wat tamatsul, mirip ya dan sama antara satu dengan yang lainnya. Ini pendapat yang ketiga. Wa qalat ta'ifatun ukhra, ada lagi penafsiran yang lain dari sebagian para ulama. Inna ma'nal ayah anna thamaral jannati yushbihu thamarad dunya fil ismi wal laun. bahwa makna ayat ini menjelaskan bahwa buah yang terdapat di dalam surga itu menyerupai buah yang ada di dunia dalam nama dan warna. Jadi dalam hal namanya sama, dalam hal warnanya sama, ya, berkata kelompok ini, dengan yang ada di dunia. Walakinnahu abhaju minhu manzaran wa aladzu ta'man, akan tetapi ya, kalau dipandang, wah ini lebih indah ketika dipandang buah-buahan ini, lebih enak. Wa aladzu ta'man, dan lebih lezat ketika dirasakan. Karena buah itu kita akan merasakan kenikmatan dua kali, ya. Maka itu menunjukkan buah yang istimewa. Kenikmatan pertama pada saat pandangan pertama, ya kan? Ketika kita melihat buah itu, wah, indah sekali bentuknya. Ya, enak sekali ini. Nah, untuk dijadikan hiasan pun, wah, indah betul di ruangan. Nah. Nah, ini sudah merupakan kenikmatan yang pertama. Lebih istimewa lagi kalau buah itu ketika dimakan, nikmat, lezat. Nah, ini berarti menunjukkan buah ini istimewa. Nah, sebab ada buah terkadang kalau dilihat biasa-biasa saja. Nah, tapi begitu dirasakan, masya Allah, enak ini. Nah, ada buah mangga misalnya, warnanya hijau, sehingga kalau kita pandang, wah, paling seperti yang lain, kecut. Nah, tapi setelah dimakan, masya Allah, enak. Gak ada kecutnya sama sekali, gak ada asamnya sama sekali, manis. Ada buah mangga seperti itu. Ah, ini dari sisi pandangan kurang, ya, menimbulkan suudzon kepada yang lain, buruk sangka. Wah, ini sama seperti yang lain, paling kecut juga ini. Ternyata setelah dirasakan, enak. Nah, sebaliknya, ada buah-buahan yang ketika dipandang dengan pandangan yang pertama, wah, indah sekali kelihatannya. Nah, tapi setelah dirasakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di Yaman itu banyak jenis buah-buahan, jeruk, ya, ada yang besar, ada yang namanya Abu Surrah, ada Sangkis, ya, itu banyak sekali, ada Yusufi, macam-macam buah jeruk yang tumbuh di Yaman. Ada jenis jeruk yang cukup besar, besar sekali. Nah, warnanya orange, orange sekali. Ya, kalau dipandang itu subhanallah, betul-betul indah kelihatannya. Bisa mengalahkan jeruk-jeruk yang lain ketika dipandang. Ketika dipandang. Nah, ini anak pernah dibeli beberapa buah. Ya, waktu baru datang ke Yaman. Nah, ya pikirnya kita, wah, ini buah enak ini, buah jeruk. Nah, anak bersama salah seorang ikhwan, udah kita nanti sembunyi-sembunyi makannya. Karena cuma dua buah, nanti yang lain kesian. Nah, ya, kalau dibagi ya kita kurang nanti makannya. Nah, katanya ikhwan ini, ya, ya sudah, maaf, tayyib, kapan? Ya nanti. Nah, setelah tiba waktunya dibuka, wah, enak sekali kelihatan. Warnanya di dalam orange juga. Nah, setelah dimakan, dicicipi satu tetes saja, nggak ada manisnya sama sekali. Murni kecut, 100% kecutnya. Nah, rupanya memang buah ini khusus untuk yang kecut-kecut, yang senang kecut gitu. Ya, seperti untuk jadikan jadi acar oleh mereka, bahasa Arabnya usyar. Nah, itu dari buah ini mereka senang. Tapi bukan untuk dimakan seperti itu. Ya, kita menyangkanya untuk dimakan, ternyata enggak. Nah, kalau dilihat secara zahir, masya Allah, kuning sekali, matang sekali. Setelah dimakan nggak ada. Nah, jeruk nipis ini jauh lebih kecut dari jeruk nipis, ya. Tahu jeruk nipis. Nah, ini jauh lebih kecut. Nah, jadi kecutnya itu 100%. Enggak ada manisnya sama sekali. Allahumma musta'an. Nah, buah yang terdapat dalam surga enggak ada yang seperti itu. Dipandang indah, dimakan lezat. Nikmat. Abhaju manzaran wa aladdu ta'man. Fa'akiluha yaltazzu biha 'inda tanawuliha. A'zama ladzatin. Ya. Maka orang yang memakannya itu akan merasakan lezat dengannya ketika dia menikmatinya, lezat yang sangat. Wa min qabli dzalik taltazzu aynahu bihusni mar'aha. Dan sebelum itu matanya sudah merasa lezat dan merasa nikmat dengan baiknya pandangan dia ke buah tersebut. Enak ketika dipandang. Jadi dia merasakan dua kali nikmat. Nikmat yang pertama ketika dia memandangnya. Nikmat yang kedua ketika dia merasakannya. Qala Ibnu Wahb, qala Abdurrahman bin Zaid. Berkata Ibnu Wahb, berkata Abdurrahman bin Zaid, ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Mereka mengetahui nama-namanya seperti ketika mereka mengetahuinya di dunia. At-tufah bit-tufah. Apel, ya mereka tahu di dalam surga juga. Ah, itu buah apel namanya. Warruman birruman delima, ya begitu juga. Di dalam surga ada buah delima. Walaysa huwa mithluhu, awalaysa huwa mithluhu fit tu'mi. Dan tidak sama dalam hal rasa. Beda rasanya. Ya. Nah. Waqad sahha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau berkata, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al asma, bahwa tidak ada yang ada di dalam surga itu jika dibandingkan dengan apa-apa yang ada di dunia kecuali nama saja yang sama. Nah, serupa tapi tidak sama, serupa dalam hal nama tapi hakikatnya berbeda. Wa ma'na hadza anna al-haqa'iq mukhtalifatun ghairu mutamatsilah. Maknanya perkataan Abdullah bin Abbas ini, jadi perkataan beliau ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Makna dari perkataan beliau bahwa hakikat-hakikatnya itu berbeda, tidak sama. Falaysa an-nakhlu kan-nakhli walar rummanu kar-rummani walal labanu kal-labani walal 'asalu kal-'asali wa ghairu dhalik. Maka tidak sama antara kurma yang ada di pohon kurma yang ada dalam surga dengan yang di dunia. Tidak sama antara delima surga dengan delima dunia. Tidak sama antara susunya surga dengan susunya dunia. Demikian pula madunya surga tidak sama dengan madunya dunia. Begitu pula yang lainnya dari buah-buahan. Walakinnal asma'a muttafiqah. Namun namanya sama. Walakin yajibu an yakuna hunaka qadrun mushtarakun bainahuma. Namun kata beliau, ya tentunya di sana ada persamaan walaupun sedikitlah. Untuk bisa dikatakan ini apel, ini kurma, ini delima dan seterusnya. Tentunya ada kadar persamaannya kata beliau. Yusahihu itlaqal ismi ala kullin minhuma. Yang akan membenarkan diberi nama dengan nama tersebut masing-masing dari buah-buah itu. Ya memang kita mau tahu hakikatnya berbeda. Tapi tentunya mungkin ada kadar mushtarak. Ada sebuah persamaan walaupun itu sedikit untuk menyatakan bahwa inilah buah yang dinamakan kurma, inilah buah yang dinamakan apel. Tentu ada ciri-cirinya. Nah, namun pada hakikatnya secara garis besar terjadi perbedaan. Nah, fama atyaba hadhihi thimar allati gharasat ashjaraha fi ardil misk. Gurisat asjaruha fi ardil misik alladhi huwa turabul jannah. Maka sungguh sangat nikmatnya buah-buahan ini yang ditanam pohon-pohonnya di tanah misik minyak kasturi yang itu menjadi tanahnya surga. Thumma suqiyat bima'in huwa athharu ma'in wa anqa. Lalu kemudian disiramlah pohon-pohon tersebut dengan air yang paling bersih dan yang paling suci. Wa a'dhabu mawridin lidh-dhami'i shadi wa ahlah, dan merupakan air yang paling tepat untuk diberikan kepada orang yang sangat kehausan untuk melepaskan dahaga mereka, ya, dan yang paling nikmat, ya, paling lezat. Jadi airnya itu murni, bersih, mengalahkan segala macam jenis air mineral yang ada di dunia ini. Wa hadhihi thimar idza tanawalat minha thamratan aw idza tanawalta minha thamratan khalaqa Allahu makanaha ukhra. Dan ketahuilah bahwa buah-buahan ini, kalau kemudian kamu memetik satu dari buah itu, maka ketika kamu memetik dari pohonnya, maka tempat kita melepaskan buah itu dari pohon tersebut, itu tiba-tiba tumbuh lagi yang baru dan langsung matang. Ya, langsung matang. Cabut lagi, tumbuh lagi di tempat itu. Wah, subhanallah, enggak ada habisnya. Nah, fatimaruha la tanqati'u abadan. Maka buah-buahannya itu tidak ada putus-putusnya selama-lamanya. Bal hiya mutajaddidatun daiman, bahkan terus-menerus tumbuh. Kita petik tumbuh, kita petik tumbuh pada saat itu. Nah, wahia tujadu hina tujadu nadhijatan muhayyatan lil qitaf. Dan ketika baru tumbuh, langsung dalam keadaan matang dan siap untuk dipetik. Ya. Langsung siap untuk dipetik. Pohon surga yang demikian besar. Ya. Kalau kita ngambil itu aja tuh, wah, itu terus tumbuh terus. Nah, yang lain enggak kebagian nanti. Enggak kebagian petiknya. Nah. Subhanallah. Fala tantadhiru nuzul asy-syamsi min barjil hamli ila barjil mizan alladhi huwa awan nudhuji thimarid dunya. Maka kamu tidak perlu menunggu matahari untuk mengadakan proses memasak yang ada di pohon ini. Itu kan ada prosesnya itu, yang mengetahui orang-orang pertanian. Entah dari apa proses penyerbukan, terus gimana kok tiba-tiba jadi buah. Ya. Nah, itu dalam surga enggak ada yang seperti itu. Dari burjul hamli sampai burjul mizan, ya. Dimulai dari awal tumbuhnya, dari bunga, kemudian lama-kelamaan terus menjadi buah kecil, lama-kelamaan semakin besar, semakin lalu kemudian matang. Nah, dalam surga enggak ada yang seperti itu. Enggak perlu ditunggu. Nah, wahia aidan ghairu mamnu'atin ala man arada tanawulaha. Demikian pula buah-buahan yang ada di dalam surga itu tidak ada yang melarang untuk kita ambil. Mau ambil yang mana? Enggak ada yang melarang. Buah apa saja ambil sampai puas makannya. Ya, itu pun makan bukan karena lapar, bukan. Karena hanya sekedar ingin merasakan kelezatan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surga. Nah, sehingga enggak ada saling melarang. Ini enggak boleh diambil, enggak. Nah, siapa yang ingin mengambil buah langsung apa saja yang dia inginkan, maka dia pun akan mendapatkannya. Fala yahtaju ayyas'ada ila qanawatiha liyaqtafaha. Dan tidak perlu dia untuk manjat pohon itu. Ya. Untuk memetiknya. Ya, kalau kayak pohon kelapa, enggak perlu manjat. Petik. Wallahu a'lam, entah hakikatnya gimana ya. Apakah pohon kelapanya tunduk sendiri? Tinggal dipetik dari dekat, dalam keadaan tidur bisa dipetik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutufu hadaniyah. Ketika dipetik dekat. Nah. Ya. Masya Allah. Wa nam. Fala yahtaju ayas'adila qanawatiha liyaqtafaha kama huwa alhalu fid dunya, tidak seperti keadaan di dunia. Ya. Kita harus manjat. Metik sana, metik sini kalau tiap apa rantingnya banyak. Bal hiya qutufun mudhallalatun munqadatun wadaniyatun qaribah yaqtafu minha kaifa sya. Bahkan dipetiknya itu dia sudah menunduk, dia mendekat, dan kita memetiknya kapan saja kita menginginkan. Qa'iman au qa'idan au muttaji'an. Apakah kita ingin memetiknya dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring? Wa yantazi'uha bi'aisari qudratin. Dan dia pun melepaskan buah itu dari pohonnya dengan mudah sekali. Paling mudah. Nah, enggak perlu ditarik secara paksa, enggak. Begitu dipegang sudah lepas. Masya Allah. Ya. Begitu dipegang sudah lepas. Allahu Akbar. Walaqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi min hadithi Abi Hamidin an Abi Hurairah taqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya dari hadis Abu Hamid dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Tidak ada di dalam surga itu satu pohon kecuali batangnya itu dari emas. Batang pohon dari emas. Kita di dunia capek gali, ya, digalian emas itu, cari-cari. Nah, dalam surga jadi batang pohon. Subhanallah, tumbuh ya tumbuh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, kef. Coba bayangkan indahnya itu. Nah, ketika kita taklim malam hari ya khun, ada enggak yang pulang sempat mimpi? Mimpi surga. Ya. Mungkin ada yang mimpikan, wah ini pohonnya emas ya. Nah. Wa qala Ibnu al-Mubarak haddatsana Sufyan an Hammad an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala. Berkata Ibnu al-Mubarak, telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan. Jadi ini perkataan Ibnu Abbas. Nakhlul jannati juzu'uha min zamrud. Min zamrudin akhbar. Ya. Bahwa pohon-pohon kurma yang ada dalam surga itu. Juzuha, batangnya, batang pohonnya yang besar itu, ya, itu dari zamrud yang berwarna hijau, ya. Nah, jenis mutiara yang gimana ini zamrud ini? Nah, wa karbuha dhahabun ahmar, kemudian ranting yang besarnya itu emas yang berwarna merah. Emasnya merah. Wasa'afuha kiswatun li ahlil jannah. Pelepahnya. Ya, itulah yang dijadikan pakaian. Bagi penduduk syurga. Nah. Minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Dari situlah. Diambil. Ya, ini pakaian-pakaian, potongan-potongan pakaian mereka. Hullah-hullahnya mereka. Wa thamaruha amsalul qilali wad dalla. Dan buah-buahannya itu sebesar kendi. Seperti kendi-kendi. Jadi besar-besar. Ya. Ashaddu bayadan minal laban. Buahnya itu, ya, lebih putih dari susu. Okay. buah kurma lebih putih dari susu. Nah, pernah dapat kurma warna putih di sini? Nah, kalau ada kurma putih di dunia, oh berarti sudah busuk itu, dimakan ulat. Kalau ada putih-putihnya, tapi dalam surga lebih putih dari susu, ya kata riwayat ini. Wa ahla madzaqan minal asal, lebih manis rasanya daripada madu. Wa alyanu minar rabdah minaz zabdah, lebih licin daripada mentega. Nah. Laisa fiha ajam, dan tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Korma di dunia. Ada enggak korma di dunia yang tidak pakai biji? Ada? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak korma yang di dunia ini yang bijinya bisa dimakan? Hah? Ada? Kalau dari Madinah katanya ada. Nah, korma bisa dimakan bijinya. Pikirannya diolah. Apa ini? Kayak apa? Biji korma presto. Kalau di Semarang itu ada bandeng presto. Ya, pikirannya mungkin kalau bijinya bisa dimakan, oh ini berarti bijinya di presto ini. Nah, padahal tidak. Ya, mereka subhanallah dengan keahlian mereka entah gimana, bijinya itu dikeluarkan diganti dengan kenari. Diganti dengan kenari, mirip seperti biji kurma. Ya, sehingga kalau dimakan krek krek. Nah, sehingga termakan juga bijinya, padahal itu kenari, bukan lagi biji kurma, sudah diganti. Nah, sudah diganti. Itu biasanya kalau orang dari Madinah beli yang kotak-kotak itu, nah itu ada. Nah, dia berbiji tapi enggak terlihat seperti ada potongan ya ketika dibuka itu, tidak. Nah, dikeluarkan entah mungkin dari atasnya ditarik ya bijinya, lalu kemudian dimasukkan kenari. Nah, itu biji kurma yang bisa dimakan. Ya. Tapi kalau dalam surga tidak ada bijinya. Masya Allah. Wa amma dhilalul jannah fa dhalilatun mamdudah. Selesai tadi perkataan Ibn Abbas, ya. Nah, sekarang penjelasan yang berikutnya, adapun ya, tempat-tempat berteduhnya di dalam surga itu sepanjang jalan. Ya. Panjang sekali. Sehingga kalau kita berjalan teduh terus. Nah, karena pohonnya besar ya, tempatnya teduh. Lakinnaha la tuhma min harrin wala syamsin. Atau la tahmi min harrin wala syamsin. Namun ya, pohon-pohon yang rindang ini tidaklah menjaga dari panas atau dari matahari. Jadi teduhnya itu bukan karena di atas pohon itu ada matahari, tidak. Nah, sekedar diberikan teduhan tersebut untuk merasakan kenikmatan. Idza harra wala syamsa hunak, karena di sana tidak ada panas, dalam surga itu tidak ada matahari. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 13, la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat di dalamnya, dalam surga itu ada matahari atau panas. Enggak ada sama sekali. Rawa Ikrimah an Ibnu Abbasin qala, diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, "Adh-dhillul mamdudu syajaratun fil jannati ala saqin." Bahwa naungan yang panjang itu yang ada di dalam surga adalah pohon yang terdapat di dalam surga yang memiliki batang. Qadru ma yasirur raqibul mujiddu fi dhilliha mi'ata amin fi kulli nawahiha. Ya. Batangnya, batang pohonnya, kalau kita ingin mengetahui ujung batang pohon yang satu ke yang lainnya, ke ujung batang pohon yang berikutnya, itu seperti melakukan perjalanan seorang yang berkendaraan, ya, dan berkendaraan tanpa berhenti, ya, dan dia berkendaraan dengan baik. Nah, nggak berhenti, maka dia terus berjalan di naungannya itu sepanjang atau selama perjalanan 100 tahun. Baru sampai ke ujung pohon yang berikutnya. Tuh, kayak apa ini? Subhanallah. Allahu Akbar. Naam. Fayakhruju ilaiha ahlul jannati ahlul ghuraf wa ghairuhum yatahaddatsuna fi dhilliha. Maka keluarlah penduduk syurga, penduduk mereka-mereka yang ada di kamar. Tatkala mereka hendak keluar, mereka pun keluar. Dan selain mereka dari penduduk syurga, mereka pun berbincang-bincang di bawah naungan pohon tersebut. Ya, ngobrol, berbincang-bincang, bersenang-senang. Fayashtahi ba'duhum wa yadhkuru lahwad dunya. Lalu tatkala mereka ngobrol, berbincang-bincang itu, na'am, maka sebagian mereka ada yang mengingat, ya, ada yang mengingat musik di dunia. Nah, jadi mereka juga pengen, ah, gimana ya, gimana caranya bisa dengar musik ya? Ya. Karena kalau dalam surga nggak ada lagi keharaman, kalau di dunia haram, nggak boleh. Nah, mereka, sebagian mereka mengingat, wah dahulu di dunia itu kayaknya ada musik-musik, gimana sih, ada nggak musik dalam surga? Fayursilullahu rihan minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus angin dari surga. Fatuharriku tilka syajarah, lalu menggerakkan pohon-pohon tersebut. Bikulli lahwin kana fid dunya, maka keluarlah dari apa pohon yang telah digerakkan oleh angin itu tadi, keluarlah ya alunan-alunan musik yang pernah didengarkan di dunia. Jadi pohon bisa main musik. Ya. Dalam riwayat ini perkataan Ibnu Abbas dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Naam, ya. Hadis ini dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Memang aneh-aneh ini ya penafsirannya, masyaallah. Ya, namun kalau sahih ya kita yakini. Kalau sahih wajib bagi kita untuk meyakini. Hakikatnya gimana? Wallahu a'lam. Nanti akan kita rasakan. Naam. Ya, kita akan melihat surga, kita akan melihat Allah, kita akan merasakan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Kalau telah sahih itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita terima dan kita yakini bahwa itu benar adanya. Adapun mereka-mereka yang mengingkari dengan alasan tidak masuk akal, dengan alasan mereka tidak bisa membandingkannya dengan dunia, berbagai macam dari syubhat-syubhat yang mereka sebarkan. Mereka mengingkari bahwa kaum mukminin bisa melihat Allah di dalam syurga seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari. Ya, kenapa mereka mengingkari? Padahal itu merupakan kenikmatan. Nah, sehingga para ulama ussalaf mengatakan, semoga mereka-mereka yang mengingkari hal-hal yang seperti ini, semoga mereka tidak mendapatkannya. Mereka mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki al-haud, ada telaga miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyeberangi Shirath. Maka kaum mukminin itu akan meminum dari telaga tersebut. Sekali minum maka mereka tidak akan lagi merasakan kehausan. Ahlul bid'ah, kaum Mu'tazilah mengingkari, Jahmiyah mengingkari. Enggak benar. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu punya telaga. Ya, semoga mereka tidak merasakannya. Kenapa mereka mengingkari kenikmatan itu? Riwayat-riwayat yang jelas, yang sahih dari hadis-hadis yang mutawatir. Wa rawa Ibnu Wahab an Abi Sa'idin Al-Khudri qala rajulun. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma tuba?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tuba? Ya. Kita sering mendengarkan tuba, tuba. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Tuba lahum wa husna ma'ab. Apa itu tuba ya Rasulullah? Qala syajaratun fil jannah masiratu mi'ati sanah. Kata beliau, pohon yang ada di dalam surga yang besar batangnya itu sepanjang perjalanan 100 tahun. Thiyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha. Dan pakaian-pakaiannya penduduk surga itu ditenun, diambil dari pelepah-pelepahnya, dari ranting-rantingnya. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Tayib, dengan demikian selesai pembahasan yang menjelaskan tentang pohon-pohon, demikian pula naungan-naungan yang terdapat di dalam surga serta buahnya. Insyaallah sampai di sini yang kita bacakan dari kitab ini, mudah-mudahan menambah iman dan amal kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.